Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. نبي إبراهيم، نبي إسحاق، dan نبي يعقوب dalam satu ayat. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Yang dimaksud dengan al-aidi adalah al-quwa fi tanfidil haq, kekuatan, kemampuan dalam melaksanakan atau mengamalkan kebenaran. Dan yang dimaksud dengan al-absor adalah pengetahuan ataukah ilmu agama. Terkait dengan al-aidi wal-absor, manusia terbagi menjadi empat kelompok. Yang pertama, yang telah disebutkan barusan, memiliki kekuatan dalam mengamalkan kebenaran, dan yang kedua memiliki ilmu agama. Naam. Kemudian tingkatan yang kedua, kebalikan dari yang pertama tadi, tidak memiliki kemampuan, ya, kekuatan untuk mengamalkan kebenaran, dan juga tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki ilmu agama. Yang ketiga, memiliki ilmu agama, memiliki pengetahuan akan kebenaran, namun ya lemah, yakni tidak memiliki kekuatan untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Dan yang keempat, memiliki kekuatan, kemampuan akan demikian pula semangat dan tekad yang tinggi, akan tetapi pengetahuan akan agamanya lemah, sampai-sampai dia tidak bisa membedakan mana wali-wali Ar-Rahman dan mana wali-wali syaitan. Dari empat kelompok tadi, yang layak untuk menjadi pemimpin dalam agama Islam ini adalah yang pertama, yang memiliki ilmu agama dan juga memiliki kemampuan untuk mengamalkan kebenaran tersebut. Dalam surat As-Sajdah ayat 24, Allah Azza wa Jalla berfirman: "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami jadikan dari mereka para pemimpin yang mereka mendapatkan petunjuk dengan wahyu dari kami, atau kami berikan petunjuk dengan perintah dari Allah Azza wa Jalla, dan ketika mereka sabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah selanjutnya, "Wa hadza kama anna ta'ata tunawwirul qalba." Dan yang demikian ini sebagaimana ketaatan, tunawwirul qalba, akan menerangi kalbu, wa tajluhu, dan akan menjadikan kalbu tersebut jelas, wa tasquluhu, dan mengilapkan kalbu tersebut, wa tuqawwihi, dan menguatkannya, wa tuthbituhu, dan mengokohkannya, hatta yasira kal mir'ah al masqulah fi jala'iha wa safa'iha, sampai-sampai kalbu tersebut berubah seperti kal mir'ah, bagikan cermin, al-masqulah, yang menyilaukan, yang mengkilap, fi jala'iha wa safa'iha, karena saking jelas dan jernihnya. Nah, mengingatkan kita kemarin hari Jumat, ya, ada cermin salah satu motor hadirin. Nah, kemudian setiap ada orang yang lewat kelihatan kayak apa itu ya di situ. Nah, karena saking apa namanya jernihnya dari cermin tersebut. Tayyib. Laini ketaatan akan menjadikan kalbu seseorang ya mendapatkan cahaya, mendapatkan keterangan, kejelasan, diperkuat, dikokohkan ya sampai-sampai kalbu tersebut berubah bagikan ya cermin. Sangat jelas, sangat jernih. Nah, fayam tali'u nuron, karena saking jelas dan jernihnya sehingga cermin tadi bisa yam tali'u nuron, memantulkan cahaya. Kalbunya sudah penuh ya dengan cahaya ketaatan sehingga bagikan ya cermin sehingga bisa memantulkan cahaya tadi. Nah, فَإِذَا دَنَ شَيْطَانْ مِنْهُ أَصَوْبَهُ مِنْ نُورِهِ. Ketika syaitan mendekat kepada orang tersebut yang memiliki hati bagikan cermin tadi, ya, apabila syaitan mendekat kepadanya, أَصَوْبَهُ مِنْ نُورِهِ, maka syaitan itu akan terkena sorotan tembakan cahaya dari kalbunya. Ma yusibu mustariqu sam'i minasyuhubi as-sawaqib. Seperti ya mustariqu sam'i, ma yusibu mustariqu sam'i, seperti yang menimpa pencuri pendengaran, yakni jin-jin yang mencuri pendengaran dari atas langit. Minasyuhbi athawakib, terkena lemparan dari asyuhub, ini jamak dari syihab, ya, bintang-bintang athawakib yang bercahaya. Kita ketahui bahwa bintang yang ada di angkasa sana ini memiliki beberapa hikmah dan tujuan diciptakannya. Naam, sebagai penghias langit, sebagai penunjuk arah mata angin, dan juga sebagai pelempar syaitan yang mencuri pendengaran, yang mencuri berita. Lah, ketika syaitan itu tadi terkena lemparan bintang yang bercahaya, naam, tidak mampu membawa kabar dari langit kepada tukang ramal, tukang dukun, para dukun yang ada di bumi. Nah, karena terbakar dengan ya bintang-bintang yang bercahaya tadi. Sehingga ketika setan mendekat kepada seseorang yang kalbunya penuh dengan ketaatan, kalbunya penuh dengan cahaya ketaatan, maka setan itu pun akan terkena tembakan cahaya dari kalbu orang yang taat ini tadi. Nah, fasyaitanu yafruqu min hadzal qalbi ashadda min farqi dhibbi minal asadi. Sehingga syaitan akan menjauh dari kalbu orang ini lebih ya lebih jauh dibandingkan menjauhnya azib. Naam, apa ini namanya, serigala ya, serigala minal asad, dari singa ya. Serigala dengan singa ini kan bermusuhan ya, ketika singa datang maka serigala lari terbirit-birit kan gitu, menjauh dari singa. Nah, la syaitan akan menjauh lari menjauhi kalbu orang yang taat. Naam, lebih jauh dibandingkan jarak yang dilakukan oleh dhi'bu serigala na'am ketika ada singa. Tayyib, karena saking takutnya syaitan tersebut dari kalbu orang yang beriman. Na'am. Mengingatkan kepada kita kisah siapa? Seorang sahabat yang ditakuti oleh syaitan, ditakuti oleh jin. Umar bin Khattab. Ya, kata Rasul alaihi salatu wasalam, "Lau salakta fajjan la salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik." Kalau seandainya engkau wahai Umar menempuh satu jalan, satu lorong, niscaya syaitan akan menyingkir mencari jalan yang lain, mencari lorong yang lain, ya jalan yang tidak engkau tempuh, yakni menghindar dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ditakuti oleh syaitan karena keimanan, ketakwaan yang dimiliki oleh beliau. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim selanjutnya, hatta inna sahibahu la yasra'u syaitana fayakhirru sari'an, sampai-sampai pemilik kalbu yang penuh dengan cahaya ketaatan tadi akan ya mengalahkan syaitan. Ya, kalau apa namanya gulat dalam bahasa lapangannya duel, ini kalbu orang yang taat ya akan mengunci mati syaitan ya, fayakhiru sari'an, sehingga syaitan itu pun tersungkur kalah. Nah, kalah karena terkena lemparan sinar cahaya dari kalbu orang yang taat tadi. Fayajtami'u 'alaihi syayatin, ketika syaitan itu sudah tersungkur jatuh ya, akhirnya datanglah teman-temannya, para syaitan yang lainnya. Yajtami'u 'alaihi, mengerumuni syaitan yang kalah tadi. Fayaqulu ba'dhum li ba'dhin, kemudian para syaitan yang datang tadi pun bertanya antara satu dengan yang lainnya, masya'nu, apa yang dialami oleh teman kita ini tadi, apa yang dialami oleh setan teman kita ini tadi. Ya, sampai ada istilah setan gundul, setan gepeng dan masing-masingnya itu ya. Nah, apa yang dialami oleh setan gundul kita ini? Fayuqal, maka dijawab oleh setan yang lainnya, asobau insiyun, dia dikalahkan oleh manusia. Ya, dia dikalahkan oleh manusia. Nah, manusia bagaimana? Manusia yang taat, manusia yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi nadratun minal insi. Kalimat ini wallahu alam, ana kurang faham. Faya nadrata, penyantum min qalbin atau man qalaba. Ada yang harakatnya? Min qalbin atau man qalaba. Mbaknya di fathah atau di kasrah? Enggak tahu. Itu kayaknya sama dengan yang cetakannya. Yang cetakan lain? Abu Juli, enggak ada juga. Tayyib. Faya nadratan min qalbin hurrin munawwarin yakadu laha syaitanu bin nuri yuhruku. Duhai, betapa kuatnya nadratan. Kalau nadra itu ya, yana tahu pandangan. Cuman wallah alam maksudnya. Min qalbin hurrin munawwar, dari kalbu yang hurrin, yakni yang kuat, yang kokoh, bersih, terbebas dari gangguan syaitan. Munawwar, yang bercahaya, yang mengkilap. Yakadulaha syaitan, hampir-hampir syaitan disebabkan ya pandangan dari kalbu orang tersebut, bin nuri, yuhraku, terbakar dengan cahayanya. Ini menjelaskan naam apa yang telah kita dengar tadi. Ada sebagian dari hamba Allah Azza wa Jalla yang kalbunya penuh dengan cahaya, penuh dengan sinar, disebabkan ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla, dan menyebabkan syaitan ya terpanggang ataukah terbakar dengan cahaya yang dimiliki oleh kalbu orang tersebut. Afa yastawi hadzal qalbu wa qalbun mudhlimatun arja'uhu. Apakah sama kalbu orang yang seperti barusan yang mengkilap bagaikan cermin dengan kalbunya orang yang ya gelap, naam arahnya karena penuh dengan kemaksiatan, gelap dikarenakan penuh dengan pelanggaran-pelanggaran syariat, mukhtalifatin ahwa'u, keinginannya ya berbolak-balik, berbeda-beda, naam tidak fokus hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Qadit takhadahu syaitanu watanah, yang mana sungguh syaitan telah menguasai ataukah telah menjadikan kalbu orang tersebut sebagai tempat tinggalnya. Ya, menjadi tempat tinggal syaitan. Nah, sehingga kita ketahui orang-orang yang dikalahkan oleh syaitan, ya, dia akhirnya dikuasai oleh syaitan tersebut. Syaitan menjadikan kalbu orang tersebut sebagai tempat tinggalnya, kampung halamannya. Naam. Wa a'addahu maskanah, dan syaitan mempersiapkan tempat tinggal, tempat kembali untuk orang tersebut. Yani nanti di akhirat telah disiapkan oleh syaitan untuk tempat kembali dan tempat tinggal orang tersebut ya di neraka, menjadi teman dia. Naam. Idza tasabbaha bi tul'ati hayyahu, apabila orang tersebut masuk di pagi hari ya terlihat pandangannya hayyahu, akhirnya syaitan pun mengucapkan sesuatu kepada dia. Waqal fudita min qarinin la yafluhu atau la yuflihu fi dunyahu wala fi ukhrahu, engkau telah dijadikan sebagai tebusan dari seorang teman yang tidak akan membawa kesuksesan di dunia maupun di akhiratnya. Ini dia akan dijadikan sebagai teman untuk dijadikan sebagai bahan bakar di neraka nantinya. Ya, dia sudah dikuasai oleh syaitan, dia telah dikendalikan oleh syaitan, dan syaitan telah menyiapkan tempat kembalinya di akhirat berupa api neraka. Penyair mengatakan, qarinuka fid dunya wa fil hasyri ba'daha, teman dekatmu di dunia dan setelahnya di hari kebangkitan, fa anta qarinun li bikulli makanin, maka engkau adalah teman setiaku di setiap tempat. Fa in kunta fi dari syaqa, kalau seandainya engkau berada di negeri yang penuh dengan kesengsaraan, fa innani, maka sesungguhnya aku, wa anta, dan demikian pula engkau, jami'an, seluruh kita, fi syaqan wa hawan, juga dalam ya kesengsaraan dan kehinaan. Yani bareng-bareng ya terjebur dalam neraka bersama syaitan. Naam. Bareng-bareng merasakan azab api neraka bersama syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 39. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Dan siapa saja yang berpaling عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ dari mengingat Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, ya, lupa, lalai dari beribadah kepada Ar-Rahman, dari Allah Azza wa Jalla, nuqayyid lahu syaitanan, maka kami ciptakan untuk orang tersebut syaitanan, ya, setan. Fahuwa lahu qarin, di mana setan tersebut akan menjadi teman dekatnya. Ini balasan bagi orang-orang yang lalai berpaling dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akan dibalas oleh Allah azza wa jalla. Naam, dijadikan bagi dia, diciptakan untuk dia teman sahabat karib berupa syaitan. Naam, kepleset nyebut itu, ya, ketiban belarak nyebut itu, ya, kepedesan juga nyebut itu. Nah, sampai-sampai ada bakso disebut dan dinamai dengan itu. Nah, itu mungkin ini tadi, ya, balasan dari Allah Azza wa Jalla. Wa innahum layasuddunahum 'anil sabil. Dan sesungguhnya mereka para syaitan, yasuddunahum, menghalangi manusia, menghalangi para hamba, 'anil sabil, dari jalan yang lurus, dari siratul mustaqim, dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Manusia, mereka mengira bahwasanya mereka telah mendapatkan petunjuk. Ya. Dan ini banyak kita sering mendapatkan. Tayyib, ketika sholat Jumat, ya, katanya sholatnya di Mekah, padahal, ya, apa namanya itu, tidur dalam kamar. Nah, lah ini diapusi oleh orang tersebut, dan orang tersebut ditipu oleh syaitanan gitu. Dan enggak usah sholat, sholatnya di Mekah saja. Dengan cara apa? Tidur kan itu. Nah, padahal lumayan dekat masjid, ngakunya sholat di Mekah. Nah, wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka meyakini bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya, sampai juga ada yang mengatakan, na'am, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai datang keyakinan kepada engkau. Ya, saya sudah, na'am, dari muda sampai tua, na'am, mempelajari ilmu agama sehingga sudah sampai pada tingkatan ilmul yaqin, sehingga saya tidak lagi terkena kewajiban untuk ibadah. Ya, saya enggak sholat itu ya jangan ditiru, wong saya sudah tingkatannya, apa itu namanya, sudah yakin gitu ya. Yang paling tinggi apa itu? Ma'rifat apa hakikat? Ada yang tahu? Tayyib, al-muhim sudah sampai pada tingkatan yakin. Sehingga kalau saya, na'am, minum khamr, ya itu jangan ditiru. Karena saya minum khamr itu kayak minum, ya, apa yang itu ya, air putih kan itu. Nah, jadi sudah tidak ada lagi beban syariat pada saya. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka, mereka mengira bahwasanya mereka telah mendapatkan petunjuk, padahal diapusi oleh syaitan ini tadi. Dihalang-halangi oleh syaitan dari jalan yang lurus, dari siratul mustaqim. Hatta idza ja'ana, sampai ketika orang tersebut datang kepada kami menghadap Allah azza wa jalla meninggal dunia, qala, dia pun mengatakan, yakni menyesal terkait dengan apa yang telah dia lakukan di muka bumi dulu di dunia, qal, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini fa bi'sal qarin. Kalau seandainya antara aku dengan kamu, mengatakan kepada teman ya dekatnya, sahabat karibnya dari setan tadi. Kalau seandainya antara aku dengan kamu, wahai setan, ya, ada jarak yang sangat jauh, bu'dal masyriqain, sejauh timur dengan barat, maghrib wal masyrik, timur dengan barat. Naam, fabi'sal qorin, sehingga naam, syaitan itu merupakan sejelek-jelek teman ataukah sahabat karib. Sehingga penyesalan dia ketika sudah masuk ke dalam akhirat itu tidak berguna lagi. Ya, penyesalan dia ketika sudah meninggalkan kehidupan dunia ini tidak bermanfaat kembali. Meskipun dia mengatakan, kalau seandainya antara aku dengan kamu ada jurang ataukah jarak pemisah yang sangat jauh bagikan timur dan barat, ya, penyesalan yang tiada guna karena sudah masuk ke dalam alam akhirat. Ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan, kalau seandainya dulu aku tidak menjadikan dia sebagai teman karena dia telah memalingkan aku dari zikir kepada Rabbku setelah kebenaran itu datang kepadaku. Dalam ayat yang lain Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan, ya, ketika orang-orang yang mendzalimi diri mereka sendiri nanti menyesal di akhirat dengan gigit jari. Ya, dua, kalau seandainya dulu aku berteman, ya, dengan Rasulullah. Dua, kalau seandainya dulu aku mengikuti bimbingan dan petunjuk Rasulullah. Enam, penyesalan yang tiada guna karena mereka sudah masuk ke dalam alam akhirat. Kemudian dalam ayat Az-Zukhruf ayat yang ke-39 ini Allah Azza wa Jalla berfirman, walayanfa'akum al-yawma idzalamtum annakum fil adzabi mushtarikun, dan sama sekali penyesalan kalian itu tidaklah bermanfaat di hari ini. Ya, karena mereka sudah di alam akhirat, sehingga penyesalan kalian tidak lagi bermanfaat di hari ini. Kenapa demikian? Idzalamtum, karena sungguh kalian telah berbuat zalim ketika di dunia, yang seharusnya beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal, yang seharusnya tetap melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, melaksanakan berbagai macam syariat, karena Rasul alaihi salatu wasalam saja yang merupakan Nabi dan Rasul, bahkan Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, yang mana orang-orang yang telah kita sebutkan ngakunya sholat di Makkah ternyata cuma tidur di rumah tadi, juga mengakui bahwa Rasulullah sebagai nabinya, ternyata nabinya yang dia ikuti dan dia panuti masih melaksanakan sholat, masih melaksanakan, ya, puasa, dan juga meninggalkan berbagai macam maksiat. Nah, berarti orang tersebut zalim terhadap diri-diri mereka sendiri. Annakum fil adzabi mushtarikun, kalian dimasukkan ke dalam azab mushtarikun, bersama-sama. Naam, orang atau manusianya, demikian pula para syaitannya, bareng-bareng dimasukkan, dipanggang di dalam api neraka, dijadikan sebagai bahan bakarnya api neraka. Naam. Kita dengarkan adzan terlebih dahulu, setelah itu kita dengarkan penjelasan dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah rahimahullah ta'ala terkait dengan ayat tadi. Kemudian kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah selanjutnya menjelaskan surat Az-Zukhruf ayat 36 sampai 39 tadi. Fa'akhbara subhanahu anna man asha an likrihi. Allah Subhanahu wa taala memberitakan, siapa saja yang berpaling dari zikir kepadanya, wa huwa kitabuhu allazi anzalahu ala rasulih, yakni kitabullah, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari kitab Allah Azza wa Jalla yang telah diturunkan kepada rasulnya, fa'aradu anhu, orang tersebut berpaling darinya, wa'ama anhu, orang tersebut, ya, membutakan diri darinya, seolah-olah tidak tahu kalau ada kitabullah, ada syariat, ada ketentuan Allah Azza wa Jal. Wa'ashad basiratuhu an fahmihi, pengetahuannya ya berpaling dari memahami Al-Quranul Karim kitabullah. Wa tadabburih, tidak mau merenungi, mentadabburi Al-Quranul Karim. Wa ma'rifati muradillahi minhu, tidak mau memahami, mengetahui, mempelajari apa yang dimaukan, yang dimaksudkan, yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam ayat-ayat Al-Quranul Karim. Balasannya, qayyadallahu lahu syaitanan, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan bagi orang tersebut ya teman berupa syaitan. Uqubatan lahu bi'aradihi an kitabih, sebagai hukuman balasan bagi dia disebabkan dia i'rad, berpaling, berpaling dari kitabullah, dari Al-Quranul Karim. Ya, disebabkan dia tidak mau mempelajari, mendalami dan mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jalla berikan hukuman kepada dia, diberikan teman dari kalangan syaitan. Sehingga Rasul alaihi salatu wasalam bersabda dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla na'am yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u bihi akharin. Allah Azza wa Jalla mengangkat martabat suatu kaum dengan sebab Al-Quran, dan juga menghinakan suatu kaum dengan sebab Al-Quranul Karim. Ya, maka orang ini karena tidak mau mengindahkan, tidak mau mempelajari dan mengamalkan Al-Quranul Karim, wahyu Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, syariat Allah Azza wa Jalla, maka dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, diberikan balasan berupa teman dari syaitan. Fahuwa qarinuhu, sehingga syaitan itu menjadi teman dekatnya, ya, sahabat sejatinya. Alladzi la yufariquhu, yang tidak akan berpisah darinya, fil iqamati wala fil masir, baik ketika dia mukim, berdiam diri, ya, tidak kemana-mana, wala fil masir, ataupun dia melakukan perjalanan. Jadi dia tetap di rumahnya, ya, syaitannya tetap bersama dia. Dia melakukan perjalanan, syaitannya juga menemani dia. Wa maulahu wa ashiruhu, setan itu menjadi penolongnya dan menjadi teman setianya. Alladzi huwa bi'sal maula wa bi'sal ashir, sehingga setan itu sejelek-jelek ya penolong, pelindung, dan juga sejelek-jelek teman dekat. Tayyib. Kemudian di sini ada syair yang sengaja tidak kita terjemahkan. Radi'an labana thadi ummin taqasama bi ashami dajin, bi ashami dajin iwadun la natafarraq. Naam. Yang jelas menjadi syait tadi bahwa syaitan yang menjadi teman dekat dia akan terus-menerus menyertainya kemanapun dan dimanapun dia berada. Thumma akhbara subhanahu anna syaitan, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan bahwasanya syaitan yasuddu qarinahu wa waliyahu an sabilihi al-musil ilaihi. Setan yang menjadi teman dekatnya, yang menjadi sahabat karibnya, akan beraksi dengan menghalangi ya orang tersebut, akan menghalangi naam manusia tadi dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Al-musil ilaih, yang akan menghantarkan kepada Allah Azza wa Jalla siratul mustaqim, wa ila jannati, dan akan dihalangi manusia tersebut dari jalan menuju jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa diajak untuk bermaksiat. Kalau dalam hatinya terpetik untuk beribadah, maka syaitan memberontak dan seterusnya. Tayyib, dihalang-halangi. Naam. Wa yahsabu hadzal dhal al-masdud annahu ala tariqin huda. Sehingga orang yang sudah tersesat tadi, yang sudah dihalangi oleh syaitan untuk menuju jalan Allah Azza wa Jalla, dia pun meyakini bahwasanya dirinya berada di atas petunjuk. Ya, dia meyakini bahwa dirinya berada di atas kebenaran. Hatta idza ja'al qarinani yaumal qiyamah. Kemudian ketika nanti datang di hari kiamat, ya, yang manusia itu berdua bersama teman, ya, sejatinya sahabat karibnya dari kalangan syaitan, yaqulu ahaduhuma lil akhar, na'am, antara satu dengan yang lainnya pun mengatakan, ya laita baini wa bainaka bu'dal masyriqain, duhai sekiranya antara aku dengan kamu ada jarak pemisah antara sejauh timur dengan barat. Nah, menyesal telah berteman dengan, ya, sahabat yang malah menjerumuskan ke dalam neraka. Menyesal memiliki teman yang menghalangi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fabi'sal qorin kunta li fid dunya. Maka fabi'sal qorinu kuntu li fid dunya. Maka engkau adalah sejelek-jelek teman bagiku ketika di dunia. Adlaltani anil huda. Dikarenakan engkau menyesatkan aku dari petunjuk. Ba'da ilja'ani. Setelah petunjuk itu datang kepadaku. Dan saya yakin yang sudah, ya, tadi tidak mau sholat, tidak mau melaksanakan amal ibadah, ya, karena meyakini sudah tidak terkena kewajiban syariat, kemudian naam semaunya sendiri berbuat maksiat, naam dengan alasan nempel perahu yang sedang bocor di lautan dan semisalnya, saya yakin sebelum itu dia tetap melewati masa-masa al-haq sampai kepada dia. Sehingga setan yang telah menjadikan dia tersesat, ba'da ilja'ani, setelah kebenaran itu datang kepada dia sebelumnya. Ya. Wasadattani 'anil haqqi, kemudian engkau menghalangi diriku dari kebenaran. Wa aghwaitani, dan engkau palingkan aku dari kebenaran. Hatta halaktu, sampai akhirnya aku pun binasa. Wa bi'sal qarin anta li al-yaum, sehingga engkau adalah sejelek-jelek teman bagiku di hari ini. Dulu ketika di dunia, ya, dia belum sadar. Dia sadar ketika sudah di akhirat. Akhirnya dia pun mengatakan, ternyata kamu sejelek-jelek teman bagiku di dunia, dan juga kamu sejelek-jelek teman bagiku di hari ini. Ya, yang ada adalah tinggal gigit jari saja. Ternyata semua yang naam disampaikan oleh setan, oleh syaitan, itu cuman manis di bibir saja. Ya, cuman manis di bibir saja. Tidak semanis naam apa yang disampaikan oleh dia ketika di dunia. Naam. Walamma kanal musabu idza syarakahu ghairuhu fi musibatihi. Ketika orang yang tertimpa musibah, apabila ada orang lain menyertainya dalam merasakan musibah tersebut, ya, rantip duit, sama-sama ada orang yang enggak punya duit, ya, ngantuk di majelis taklim, ternyata juga ada temannya ngantuk di majelis taklim misalkan, ya, ternyata sama-sama merasakan yang demikian ini, ya, hasallahu bi ta'assi nau'u takhfifin wa tasliyah, dia pun akan merasakan sedikit agak, ya, agak apa ya, agak lego gitu ya. Nah, agak lega karena ternyata tidak sendirian dalam merasakan beban tersebut. Namun ternyata siksaan dan azab yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada orang-orang tadi, ya, akhbar subhanahu anna hadza ghairu mawjud, bahwa yang diharapkan seperti tadi itu tidak akan terjadi nanti di akhirat. Kalau di dunia ini mungkin. Nah, kita sama-sama misalkan, nah, sama-sama kuli bangunan, mengangkat batu bata 55 sama-sama beratnya. Ya, gajinya sama-sama 100 ribu per hari. Ya, sama-sama bawa 10 batu bata atau batako misalkan. Ternyata, ya, sana mengangkat 10 batu bata, saya juga mengangkat 10 satu apa, batu bata. Berarti sama. Ya, gajinya sama, beratnya sama, nam atus keringinnya juga sama, berarti ya jadi ringan kan gitu. Ini di dunia. Nah, yang sana tertimpa musibah, anaknya sakit, ternyata kita nam juga tertimpa anaknya sakit. Oh, ternyata tidak sendirian mengalami anaknya sakit, berarti agak ringan kan gitu. Namun di kehidupan akhirat yang didambakan oleh orang yang tertimpa musibah berupa azab dari Allah Azza wa Jalla tadi, itu ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ghairu maujud, tidak ada yang seperti itu di akhirat. Wa ghairu hasil, dan juga tidak akan terjadi fi haqqil mustarikin, terkait dengan orang-orang yang sama-sama fil adab, masuk ke dalam api neraka. Setannya ya tetap kepanasan, kamunya manusianya juga tetap kepanasan. Nah, wa nal qarina la yajidu rahatan, dan diterangkan bahwasannya sahabat karibnya tadi berupa syaitan ataukah setan tidak mendapatkan sedikit pun rasa lega, wala adna farah, tidak mendapatkan sedikit pun rasa ya tenang ataukah tentram, bi'adzabi qarinihi ma'ah, dengan adanya teman dia yang disiksa bersama dirinya. Naam. Kalau di dunia ini sama-sama apa namanya ya, misalkan sama-sama mencuri lombok, misalkan mencuri cabai, kemudian sama-sama ketangkap kemudian dimasukkan sel, ya ternyata 10 orang yang bareng-bareng mencuri tadi dimasukkan sel semua, berarti kan nyaman, ya tidak kemudian wah ternyata yang itu tidak dijebloskan dalam penjara. Kok cuman kita saja ini? Nah, berarti kita merasakan pedih yang sangat. Nah, sehingga semuanya merasakan azab, semuanya disiksa oleh Allah Azza wa Jalla, antara satu dengan yang lainnya, atau yang satu ketika melihat temannya diazab, tidak kemudian dia merasakan lega, dia merasakan tenang, ataukah dia merasakan puas karena temannya juga disiksa. Wa in kanatil masaibu fid dunya, dan apabila suatu musibah itu ketika di dunia, atau meskipun ketika musibah itu terjadi di dunia, idza ammat, apabila musibahnya menyeluruh, syarat maslah, jadilah musibah itu bagikan penghibur bagi mereka. Nah, sama-sama cocok tanam padi, ternyata sama-sama gagal panennya, ya berarti ya tidak bersendirian. Nah, kita teman gitu ya, sama-sama gagal panen. Ini di dunia. Kama qalat al-Khunsa fi akhiha Sakhr, sebagaimana dikatakan oleh Khunsa. Wallah alam, ini Khunsa ini nama orang atau apa, terkait dengan saudara dia, yakni Sakhr. Kalau yang anda fahami ya nama orang, ya dia mengeluh ataukah mengadukan terkait dengan saudaranya Sakhr. Kata Khunsa, falaula kathratul bakina hauli ala ikhwanihim laqataltu nafsi. Kalau seandainya bukan dikarenakan banyaknya orang-orang yang menangis di sisiku, ala ikhwanihim, yang mereka menangisi saudara mereka yang meninggal, laqataltu nafsi, niscaya aku akan membunuh diriku sendiri. Jadi Khunsa ini, ya dia kehilangan saudaranya yang bernama Sakhr. Ya, dia pun akhirnya sedih, menangis. Ya, meneteskan air mata. Ternyata dia juga menyaksikan teman-teman dia yang sebaya dengan dia melihat ketika saudara mereka meninggal, ya juga menangis juga kan gitu. Akhirnya dia pun agak sedikit terhibur. Ternyata bukan saya sendiri yang sedih ketika ditinggal meninggal oleh ya saudaranya. Wa mayabkuna mithla akhi, dan apa yang mereka tangisi seperti saudaraku. Nah, ketika saudaranya meninggal dunia. Walakin u'azzi nafsa anhu bita'asi, akan tapi aku memuliakan, yakni menghibur diriku dari ditinggal meninggal oleh saudaraku, bita'asi, dengan menyabarkan diri. Karena na'am, sama-sama menangis, sama-sama sedih ketika saudaranya meninggal. Na'am, atau ketika saudaranya pergi gitu ya. Na'am, tidak sendirian, maka akhirnya khonsa ini tadi pun agak sedikit terhibur. Nah, ya mungkin kayak kemarin ya cerdas cermat. Ternyata regu A nilainya 300. Nanti regu F ternyata 300 juga, ah bodohan gitu. Jadi agak senang sedikit. Nah. Famana Allahu subhanahu wa dal qadar min ar-raha. Namun di akhirat ya, model yang seperti itu, rasa nyaman, rasa tenang, agak senang ya terkait dengan penduduk neraka, itu ditiadakan oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 39, walan yanfa'akum al-yawma idzalamtum annakum fil adabi mushtarikun. Dan sekali-kali tidak akan bermanfaat bagi kalian di hari ini penyesalan kalian, dikarenakan kalian telah berbuat zalim, dan sesungguhnya kalian akan dimasukkan ke dalam adab mustarikun, dengan bersama-sama semuanya mendapatkan adab, semuanya merasakan siksa yang pedih dari Allah Azza wa Jalla, di mana bahan bakunya, bahan bakarnya adalah waqudhun nas wal hijarah, manusia dan bebatuan, dan juga panasnya api neraka itu adalah 70 kali lipat dibandingkan panasnya api yang ada di muka bumi ini. Fa nas'alullaha as-salamata wal afiyah wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim wallahu a'lam bis-shawab walhamdulillahirabbil alamin tafaddalu hafizakumullah.